Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-18 dari bulan Jumadal Ula 1441 Hijriyah atau yang bertepatan dengan 12 Januari 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk bisa kembali membahas apa yang kita baca dari karya Al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah. Ikhwati fillahi ra'akumullah, pada pertemuan terakhir kita telah membahas hadis Mutarrif Ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu arda atau rahimahallahu ta'ala, yang beliau melaksanakan sholat bersama Imran ibn Husain di belakang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ardah, yang kesimpulannya adalah hukum takbirat al-intiqaliyah merupakan hukum yang wajib untuk dikerjakan oleh seorang musalli. Ini pendapat yang rajih yang kita nukilkan dari perkataan para ulama. Bahkan ketika di masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda, sempat dilirihkan ucapan-ucapan takbir al-intiqaliyah tersebut, maka di zaman pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda dihidupkan kembali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beliau menjaharkan takbir-takbir intiqaliyah tersebut, dan ditinggalkannya atau dilirihkannya ucapan takbir di masa pemerintahan Uthman bukan karena beliau ingin meninggalkan sunnah Nabi, akan tetapi dengan uzur yang telah kita sebutkan, karena beliau sudah mulai sepuh dan suaranya sudah mulai melemah radhiyallahu taala anhu arda. Kita akan masuk kepada hadis yang ketujuh biidznillah taala. Berkata musannif alaihi rahmatullah pada silsilah hadis al-umdah, hadis yang ke-84. Anil Barra ibni Azib radhiyallahu taala anhuma qal, dari sahabat yang mulia Al-Barra ibni Azibin radhiyallahu taala anhuma qal, beliau mengatakan ramaqtu as-salata ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fawajadtu qiyamahu faraq'atahu fa'tidalahu ba'da ruku'ihi fasajdatahu fajilsatahu bayna sajdataini fasajdatahu fajilsatahu ba'da ma bayna taslimi wal insirafi qariban minas sawa'. Disebutkan oleh Al-Barra ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu ardah, ramaktu itu memiliki makna ataltu an-nadhara. Ini makna dari ramaktu, aku memperhatikan dengan sangat, betul-betul dilihat serius. Al-Imam As-San'ani alaihi rahmatullah menyebutkan makna ramaktu salata, kata beliau di dalam karya beliau Hasyiatul Umdah, Al-Uddah Hasyiatul Umdah, ay nazartuha nazra ta'arrufin. Ini kata Imam As-San'ani alaihi rahmatullah. Nazartuha nazra ta'arrufin. Aku benar-benar memperhatikan salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan nazar ta'arruf. Melihat dengan seksama, melihat dengan sangat memperhatikan. Wa ikhbarun li jumlatiha wa tafsiliha, agar aku bisa menyampaikan kepada orang-orang lain, kepada orang-orang yang berada di sekitar Al-Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhu warda, jumlatiha wa tafsiliha, gerakan secara global, gerakan secara umum alaihi salatu wassalam, ataupun gerakan yang rinci, yang paling detail, yang paling kecil sekalipun diperhatikan oleh beliau radhiyallahu taala anhu arda. Ini penjelasan dari al-Imam As-San'ani alaihi rahmatullah. Nadartuha nadra ta'arrufin. Benar-benar beliau melihat dengan seksama, memperhatikan dengan seksama agar bisa menyampaikan secara jumlah wa tafsilan. Al-Imam Ibnu al-Mulaqqin alaihi rahmatullah mengatakan, makna ramaktu huna al-mubalaghah, definisi dari ramaktu pada lafaz Al-Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhu ardhah ini adalah al-mubalaghatu fin nazar. Al-mubalaghah artinya keseriusan yang sangat, fin nazar untuk memperhatikan. Jadi memperhatikannya itu bukan hanya secara lewat begitu saja, tapi serius, benar-benar diperhatikan langsung oleh Al-Barra ibn Azib yang berada di belakang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa shiddatu at-tatabbu'i li af'alihi, wa shiddatu at-tatabbu'i li af'alihi. Benar-benar aku melihat satu persatu, memperhatikan satu persatu gerakan-gerakan beliau selama sholat. Bukan hanya gerakan-gerakan beliau selama sholat, wa aqwalihi, begitu pula aku perhatikan ucapan-ucapan yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebahagian dari kita ada yang bertanya, bagaimana cara Al-Barra ibn Azib memperhatikan aqwalihi sallallahu alaihi wasallam di dalam sholatnya? Maka dibahas oleh para ulama bahwa tata cara Al-Barra ibn Azib dalam memperhatikan bacaan-bacaan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terlebih di salat-salat sirriyah, apakah itu salatul zuhur ataukah salatul asr, Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mengetahui sebagai seorang pribadi yang memiliki janggut yang kathifah, kalau dalam bahasa Arabnya kathifah artinya adalah janggut yang tebal, lebat, sampai ke bahagian sodrihi alaihi salatu wassalam, sampai ke bahagian dada beliau alaihi salatu wassalam, lebat, kathifah. Ini jenggotnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan diantara kiraah atau kebiasaan ketika beliau melakukan kiraatul Quran atau kiraatul azkar, beliau akan menggerakkan lisannya beliau alaihi salatu wassalam yang mulia, sehingga dengan gerakan inilah bisa dideteksi oleh Al-Barra bin Azib dan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada salatul zuhur, nanti insyaallah akan datang pembahasannya, terlihat, terdeteksi, ada kesimpulannya diambil oleh para sahabat. Oh, yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah surah Al-Infitar misalkan. Oh, yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah surah Ad-Duha. Dari mana? Dari gerakan janggutnya beliau alaihi salatu wasallam. Dan beliau alaihi salatu wasallam memang mencontohkan hal ini sebagai qudwatun hasanah untuk kita, sehingga dalam salat-salat sirriyah kita jangan sampai kita malas untuk membuka mulut-mulut kita, lisan-lisan kita untuk membaca ayat-ayat Allah, Al-Fatihah, surah-surah yang mudah untuk kita baca, begitu pula azkar, doa-doa ketika ruku', sujud, i'tidal dan yang lainnya. Maka itu yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu al-Mulaqqin alaihi rahmatullah, siddatu tatabbu'i li af'alihi wa aqwalihi. Benar-benar diperhatikan oleh Al-Barra ibn Azib apa saja gerakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan apa saja ucapan-ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam salat tersebut. Kemudian Imamul Mulakin alaihi rahmatullah menambahkan faedahnya, fa fihil hasu ala istihbabi mura'ati af'alil alimi wa aqwalihi lil iqtida'i bihi. Kata Imam Ibnu Mulakin alaihi rahmatullah dari hadis Al-Bara ibn Azib, penggalan pertama saja sudah bisa diambil faedahnya. Ini ucapan salaf. Wa ala ra'sihim ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan mereka pendek. Ramaktu as-salata, aku memperhatikan dengan seksama salatnya Nabi alaihi salatu wasallam. A'immatus salaf bisa mengambil faedah dari satu penggal kalimat yang mereka keluarkan. Karena memang ciri khas yang dimiliki oleh ucapan-ucapan as-salaf itu singkat, akan tetapi maknanya sangat padat, sangat luas. Wa ala ra'sihim Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam demikian. Ucapan beliau ringkas. Hadis-hadis beliau alaihi salatu wasallam ringkas, tapi maknanya luar biasa. La dharara wala dirar. Dibahas oleh para ulama berjilid-jilid, berlembar-lembar di dalam membahas hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari lafaz innamal a'malu binniyat, dari lafaz tersebut bisa sekian lembar untuk dibahas oleh para ulama faedah-faedah yang terkandung di dalamnya. Begitu demikian yang ada pada kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan generasi salaf secara umum, turun kepada para sahabat, begitu pula para tabi'in, atba'at tabi'in, a'immatus salaf. Demikian keadaannya. Ucapannya ringkas, akan tapi memiliki makna yang sangat syarat. Faedahnya itu banyak dari ucapan-ucapan ringkas yang mereka miliki. Oleh karenanya kita kenal di zaman kita sekarang dengan mutiara-mutiara salaf. Karena memang ucapannya ringkas, tapi faedahnya sangat dirasakan. Dari lafadz romaktus salata, ucapan Al-Bara ibn Azib, diambil faedahnya oleh Al-Imam Ibn al-Mulakkin alaihi rahmatullah, fafihi al-hathu. Di dalam ucapan Al-Bara ibn Azib tersebut terdapat sebuah hasungan. Al-istihbabi mura'ati af'alil alim wa aqwalihi. Untuk kita bisa memperhatikan apa saja yang dilakukan oleh seorang alim, apa saja yang diucapkan oleh seorang alim. Kita bisa mengambil faedah, kita bisa memperhatikan dengan seksama dari ucapan-ucapan mereka para ulama, fatwa-fatwa mereka para ulama didengarkan dan diamalkan tentunya. Begitu pula bukan hanya ucapan-ucapan mereka yang diambil faedahnya, yang kita perhatikan, yang kita amalkan pun perbuatan-perbuatan mereka, bagaimana tata cara mereka sholat. Syekh Bisyai Yudhkar yang berkaitan dengan amalan seorang alim di zaman kita, kita mengetahui ada seorang alim yang bernama Syekhuna Rabi' ibn Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah. Beliau memiliki sekian banyak talabah, sekian banyak murid-murid dari penjuru dunia, bukan hanya Indonesia, bukan hanya Arab Saudi, bukan hanya negara-negara yang lain, penjuru dunia. Murid-murid Syekhuna Rabi' ibn Hadi Umair Al-Madkhali. Beliau sempat bermukim di kota Mekah dan beberapa tahun terakhir beliau pindah ke kota Al-Madinah. Ketika beliau berada di kota Al-Madinah, sempat diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beberapa talabah Al-Jami'atul Islamiyah salat bersama beliau. Dan nanti kisah ini yang bi'idznillahi ta'ala kita sebutkan menunjukkan bahwa af'alul alim, perbuatan seorang alim itu bisa kita jadikan qudwah. Kita bisa mengambil faedah dari perbuatan mereka. Singkat cerita, dimudahkan salat di samping beliau salatul maghrib. Karena salatul isya, Syekh Rabi' biasanya berusaha, berupaya untuk bisa salat di Masjidin Nabawi. Jadi beliau punya satu orang supir dari negeri India, Hindi. Dan nanti supir ini yang membawa Syekh Rabi' untuk salat al-isya secara khusus di Masjid An-Nabawi. seringnya sholatul isya, maghrib di sholat di musola atau masjid dekat dengan rumah beliau. Hafidzahullah wa ra'ah. Maka ketika beliau melaksanakan sholatul maghrib, ketika itu diberikan kesempatan talabah jami'atul islamiyah dari negeri Indonesia untuk jalsah dengan beliau selepas sholat maghrib. Dan karena banyak yang mencintai beliau, jadi bukan hanya kalangan salafiyin, selain salafiyin dari awam talabah al-jami'ah yang masih alal fitrah itu masih respect, masih senang kepada fatwa-fatwa beliau, faedah-faedah ilmiah yang beliau sampaikan dan yang seterusnya, yang belum terpengaruh dengan kehizbiyahan sururi at-tabligh atau yang semisalnya. Kalau sudah terpengaruh dengan kehizbiyahan biasanya anti dengan sosok Rabi' ibn Hadi, alergi mereka. Kenapa? Terlalu kasar, terlalu sering membantah orang, terlalu sibuk dengan kesalahan-kesalahan orang lain, tidak mau sibuk dengan kesalahan-kesalahan dirinya beliau. Ini syubhat yang ada di haula mubtadi'ah. Tapi enggak perlu kita bahas karena sudah terlalu rapuh syubhatnya. Walhasil ada beberapa talabah jami'ah Islamiyah yang masih awam, artinya masih mencari-cari mana yang benar, mana yang salah. Siapa sih Rabi' ibn Hadi? Siapa sih Syekh Rabi'? Penasaran, pengen ikut jalsah. Dipersilahkan. Karena keawamannya mereka, mereka itu enggak biasa untuk mengerjakan sholat dengan shaf yang rapat. Jadi yang perlu kita perhatikan, di Jami'atul Islamiyah itu enggak semuanya salafi. Di Jami'atul Islamiyah itu campur aduk. Ada yang salafi, ada yang sururi, ada yang qutbi, ada yang tablighi, ada yang mu'tazili, macam-macam. Campur aduk jadi satu. Kebetulan teman-teman kita yang awam di Jami'atul Islamiyah tersebut asalnya dari pondok-pondok yang memang dikenal pondok yang ke arah sufiyah tidak, ke arah sururi juga tidak, artinya di pertengahan. Pondok modern bahasanya, pondok pesantren modern. Ternyata di pondok pesantren modern itu enggak terbiasa untuk merapatkan shaf. Awam, dimaklumi mungkin diberikan uzur. Walhasil ketika mereka berada di masjid Syekh Rabi' atau dekat dengan tempat tinggal Syekh Rabi' hafizahullah wara, mereka mengerjakan sholat satu shaf dengan Syekh. Dan ada salah satu dari mereka yang berada persis di samping kanannya Syekh hafizahullah wara. Dan seperti kebiasaannya tidak mau merapatkan shaf. Ternyata apa yang dilakukan oleh Syekhuna hafizahullah wara ketika sholatul maghrib secara berjamaah, di samping kanannya beliau ada talabatul jami'ah Islamiyah masih awam, tidak merapatkan kakinya ke arah Syekh, maka ditarik tangannya beliau. Ada beberapa teman-teman kita yang berada di shaf kedua persis di belakang Syekh Rabi' menyaksikan hal tersebut. Syahidnya di sini. Syahidnya bagaimana fi'il, perbuatan seorang alim. Karena merapatkan shaf ini merupakan bentuk dari kesempurnaan sholat seorang musalli. Artinya kita sudah tahu semua hukum yang berkaitan dengan merapatkan shaf. Hadu bainal manaqib wal aqdam. Terlalu sering kita dengarkan dari pesan-pesannya imam sebelum mereka melakukan takbiratul ihram. Maka didapati oleh Syekh, seorang ini tidak merapatkan shafnya, langsung diingkari. Dengan cara apa? Ditarik tangannya orang. Kaget dia. Karena biasa untuk melakukan hal tersebut, merapat shaf. Di pondok modernnya tidak seperti itu. Karena mungkin terlalu modern pondoknya, wallahu a'lam. Akhirnya dia merapat di sisi Syekh. Setelah selesai salam, dinasihati Syekh yang berkaitan dengan kewajiban seorang merapatkan shafnya, kewajiban syaitan dalam sholatnya, karena syaitan itu pintar ada masuk orang yang sedang melakukan sholat. Dinasihati. Alhamdulillah mendengar. Maka syahidnya fillah yarakumullah bagaimana Syekh mengingkari pada saat itu, enggak nunggu assalamualaikum baru dinasihati. Enggak. Ini posisi alim Syekh Rabi'. Mungkin kita saja enggak bisa, misalnya kita mau tarik, diusir kita dari shaf. Enggak bisa, belum tentu bisa dilakukan oleh Allah wara. Ikhwati fillah yarakumullah. Syekhuna Rabi' memang dikenal sebagai seorang yang sering melamar ma'ruf nahi munkar. perkara sekecil apapun berkaitan dengan shaf salat diingkari oleh beliau, apalagi perkara-perkara besar yang berkaitan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan dakwah salafiyah, asyubuhat, rudud, alasnya biasa untuk hafizullah. Beliau dipanjukan masih dengan jarahan beliau hafizullah. Amin, Allahumma amin. Ikhwati fillah yarakumullah, maka ucapan Al-Barra ibn Azib, ramaktus salata, diambil sebuah faedah oleh Al-Imam Ibn Mulakin, sepantasnya untuk kita memperhatikan apa yang dilakukan oleh seorang alim. Karena bisa jadi yang dilakukan oleh seorang alim itu bisa untuk kita ikuti, bisa untuk kita jadikan kudwah. Begitu pula bacaan-bacaannya, apakah itu di dalam sholatnya atau zikir-zikirnya atau ucapan-ucapannya yang lembut hati dan yang semisalnya dari perbuatan-perbuatan alim al-ulama, al-masyayikh. Ikhwati fillahi ra'akumullah, disebutkan selanjutnya oleh Al-Barra ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu ardah, ramaktu salata ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, aku benar-benar memperhatikan dengan seksama salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi. Fawajadtu qiyamahu, maka aku dapati si berdirinya beliau ketika selesai dari takbiratul ihram. Sayyidha suara. Faraq'atahu fa'alahu, berdirinya beliau ada rukih setelah kita dari melakukan. Fajdan, kemudian sujudnya beliau. Fajilsatahu baina sajdatain, beliau di antara gerakan salat yang langsung diperhatikan oleh Al-Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhu arda. Dari pertama berdirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, rukuknya Nabi alaihi salatu wasallam, bangkit dari rukuknya Nabi alaihi salatu wasallam, sujudnya beliau, duduk di antara dua sujudnya beliau alaihi salatu wasallam, diperhatikan satu persatu. Sujudnya lagi, fasajdatahu. Kemudian setelah jilsatahu ma baina, bahkan terakhir melakukan sujud yang kedua, akhir bersiap untuk mengucap assalam wal insiraf. Begitu pula setelah beliau selesai dari salatnya. Perhatikan terus eh para pun oleh wajib. Kesimpulannya, diperhatikan awal berdirinya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, duduk di antara dua sujud dan yang seterusnya selesai sampai menuju salah satu dari rumah istri-istri beliau, ummahatul mukminin radhiyallahu anhu wa ardhahu. Kata kerja beliau dari salat dan zikir semuanya itu memiliki jarak yang kurang lebih, artinya diri beliau, i'tidalnya beliau, kemudian sujudnya beliau dan balik sujud lagi, jaraknya. Jadi beliau suratul Fatihah rakaat pertama misalkan pada surah ada pada salat maghrib al-ghasyiyah, pada biasa dikerjakan oleh beliau alaihi salatu wasalam. Nanti beliau ruku, lama rukuknya beliau itu kurang lama, tapi lama dia. Ketika beliau i'tidal, ini posisinya pun kurang lebih sama ketika beliau rukuk tadi, sama juga dengan posisi beliau berdiri membaca surah al-a'la, at-tur, al-ghasyiyah dan yang lainnya. Ikhwati fillah yarakumullah, di dalam riwayat al-imam al-bukhari rahmatullah dijelaskan rukuk sallallahu wasallam yudihi wa bainas sajdataini wa rafa'a ra'sa min ruku'i bainas sawa, adalah rukuknya Nabi alaihi salatu wasallam, sujudnya beliau, duduk di antara dua sujudnya beliau dan i'tidalnya beliau ketika beliau bangkit dari ruku' itu kurang lebih sama, kecuali kata riwayat Bukhari qiyamul uqud makhala al-qiyam wal qu'ud, kecuali dalam posisi berdiri ataukah duduk. Nanti akan dibahas oleh para ulama apa maksudnya kecuali berdiri dan duduk. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah ketika beliau menyampaikan riwayat ini. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, al-muradu bil qiyam al-i'tidal wa bil qu'udi al-julusu baina sajdatain. Isinya sama, lamanya sama, kecuali dua gerakan, al-qu'ud, berdiri dan duduk. Maka maksudnya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, berdirinya itu maksudnya adalah al-i'tidal, ketika beliau i'tidal. Ketika beliau melakukan al-i'tidal. Yang dimaksud adalah baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Jadi semua lama, rukuknya lama, sujudnya beliau lama, kecuali i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Ini kesimpulan dari rahmatullah. Akan tetapi ternyata apa yang difahami oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ini kurang tepat. Kembali kepada hukum asal. Kembali kepada hukum semuanya itu sama. Bila berjam, bacaan surah panjang, ya rukuk dan sujudnya disesuaikan. Yang kita bahas ya, berapa banyak zikir yang sepantasnya di musaf. Nanti ada para ulama yang menyebutkan 3 kali, ada para ulama yang menyebutkan 10 kali zikir. Nanti akan dibahas biidznillah taala dalam pembahasan. Al-Hafidz Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah. Ibnu Qayyim meluruskan apa yang difahami Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kata Al-Hafidz Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah di dalam hasyiatun mengatakan hadza su' faham. Ini merupakan pemahaman yang keliru dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar kita mah ilmiah itu sudah enggak bisa dibanding saking ilmu beliau, 1000 hadis beliau ajar. Terkhusus ribuan hadis yang ada di Al-Imam Al-Bukhari disyarah semua oleh beliau. Syarahnya demikian, penjelasannya demikian, hadis per hadis, lafaz per lafaz, semuanya. Kalau orang yang enggak punya malakah ilmiah enggak akan bisa melakukan ini. Ma'adzik. Bersamaan dengan itu ada beberapa hal yang seorang alim bukan menjadi itu seperti seorang sosok manusia sempurna, suci dari dosa, tidak pernah melakukan kemaksiatan dan yang seterusnya dari anggapan-anggapan kaum sufiyah. Kalau melihat gurunya, kiainya atau yang semisalnya minum khamr, bukan khamr yang diminum, itu air susu. Na'udzubillah minadhalali wal hawa. Ini terlalu berlebih-lebihan. Ini bahagian dari mengkultuskan seorang alim. Gak boleh. Kita harus yakin. Sekelas Abu Bakar As-Siddiq keliru. Ahlul jannah padahal. Tapi apakah dengan 1, 2, 3 kekeliruan beliau langsung kita hakimi beliau adalah seorang ahlul nar. Wal'iyadzubillah. Kita hakimi beliau adalah seorang yang murtad keluar dari Islam. Nabi SAW seperti ekstrimnya kaum Syiah. Ini juga gak benar. Maka ahlus sunnah berada pada posisi al-wasatiyah, pertengahan. Kita sadar Abu Bakar As-Siddiq ada kesalahannya, Umar bin Khattab ada kesalahannya, manusia-manusia terbaik setelah Nabi SAW punya salah. Tapi tidak dengan kesalahan tersebut kita mengambil kesimpulan yang terlalu lancang. Bahwa mereka adalah seorang yang murtad. Mereka adalah orang-orang yang sudah mengkhianati Nabi SAW. Lantas bagaimana kesan mereka? Kesalahan-kesalahan mereka telah diampuni oleh Allah. Kata Allah Jalla wa'ala dalam hadithul Qudsi, Qad ghafartu lakum. Aku telah mengampuni kalian semua. Allah wa ta'ala begitu banyak dengan tazkiyah, rekomendasi bahwa as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Diridhai. Apa yang mereka miliki dari perbuatan-perbuatan, ijtihad-ijtihad dan yang seterusnya. Maka kita harus memiliki adab yang tinggi kepada para sahabat, tapi tidak dengan mengkultuskan. Begitu juga ulama, kita harus menghormati, mentaukir, memposisikan mereka dengan posisi yang mulia. Jangan kita bantah, jangan kita debat dari ucapan yang memecah belah umat atau yang semisalnya dari ucapan-ucapan yang meremehkan fatwa para ulama. Harus kita pelajaran-pelajaran, faedah-faedah mereka kita amalkan. Ketika terus Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah meluruskan apa yang telah difahami dengan sebuah kesalahan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Hadza su' fahmin min qa'ilihi. Ini merupakan kesalahpahaman dari sang pengucapnya. Li'annahu qad dzakarahuma bi'ainihima, fa kaifa yastatsnihima? Maka Allah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dikhabarkan bahwa beliau alaihi salatu wassalam mengerjakan semuanya gerakan-gerakan salat tersebut dari sujudnya, i'tidalnya, sujud duduk di antara dua sujudnya. Itu semua jaraknya sama. Ini sudah ditetapkan oleh Al-Barra bin Azib. Maka memang sebuah kesimpulan itu merupakan rukuk sir. Dan ini pendapat pengikut Syafi'iyah. Memiliki pendapat bahwa i'tidal itu sebenarnya kita dapati dari amaliyah-amaliyah kaum sufiyah yang mereka menisbahkan diri mereka kepada madhabnya Imam Syafi'i fil fiqh. Kita dapati memang mereka meringankan, artinya cepat dalam melakukan i'tidal. Padahal hadis Barra ibn Azib jelas beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga lama di dalam beri'tidal. Akan tetapi mereka dari kalangan Asy-Syafi'iyah tidak mau melakukan hal tersebut. Bahkan kesimpulan yang ada di sisi mereka kaum Syafi'iyah adalah al-i'tidalu ruknun qasirun. Ini kesimpulan mereka. I'tidal itu merupakan satu rukun yang sangat pendek, sangat singkat. Ini kesimpulan mereka. Dan kesimpulan ini yang dibahas oleh para ulama, ini kesimpulan yang keliru. Kesimpulan yang salah, yang enggak sesuai dengan apa yang wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarakumullah. Hadis Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu arda kepada kita bagaimana gerakan-gerakan Rasul alaihi salatu rukun-rukun salat yang dikerjakan oleh beliau dari satu rukun ke rukun yang lain memiliki qari kurang lebihnya berdirinya kurang lebih sama dengan rukuknya. Rukuknya sama dengan i'tidalnya, kurang lebih. I'tidalnya kurang lebih sama dengan sujudnya. Sujudnya begitu seterusnya sampai dengan salamnya beliau, bahkan zikir-zikir beliau setelah salat-salat wajib. Qariban min ulama makna qawlihi qariban minas sawa ay anna kulla ruknin qaribun min mithlihi fal qiyamul awwal qaribun minas thani. Maksudnya qariban minas sawa adalah setiap rukun yang ada. Aulad uskutu ya aulad hakumullah hadakumullah uskutu ta'addabu ta'addabu kullu ruknin qaribun min mithlihi. Setiap rukun itu kurang lebih sama dengan rukun yang berikutnya. Fal qiyamul awwal qaribun minats tsani. Berdiri pada saat rakaat pertama kurang lebih sama dengan berdiri al-qiyam pada rakaat yang kedua. War ruku'u fi awwali qaribin minats tsaniyah. Rukuk yang dilakukan pada rakaat pertama kurang lebih sama dengan rukuk yang ada pada rakaat kedua. Rukuk rakaat pertama, rukuk rakaat kedua, rukuk rakaat ketiga kurang lebih sama. Jadi tidak ada yang dibedakan. Wal muradu bil qiyami wal qu'ud alladaini ustuthniya al-i'tidal julus baina sajdataini wa la yakhfa takallufuhu. Ini yang tadi sempat dikip pendapatnya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah yang sudah diluruskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah. Ikhwati fillah yarakumullah. Sebutkan di dalam hadis Al-Bara ibn Azib ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau duduk setelah salat wal i'tiraf, ketika beliau duduk setelah salat, jadi setelah selesai salam beliau masih duduk untuk berzikir akibat salawat, zikir setelah salat-salat wajib. Berapa lama beliau duduk di masjid? Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah mengatakan fihi dalilun ala annahu sallallahu alaihi wasallam kana yajlisu ba'da taslimi syai'an yasiran fi musallah. Di dalamnya terdapat dalil dari ucapan Al-Barra ibn Azib ini bahwa duduknya Nabi alaihi salatu wasallam setelah salam di musallah, di tempat salatnya beliau, di masjid beliau alaihi adalah syai'an yasiran, waktu yang singkat, enggak lama, waktu yang singkat. Karena sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah sampai 3 jam 4 jam? Enggak. Wa ala alihi wasallam ketika berzikir setelah salat, singkat. Syai'an yasiran kata Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah. Kemudian disebutkan intaha kalam dari Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Dalam riwayat yang lain dari hadis Ummi Salamah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, beliau pernah mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallam, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam dalam salatnya, qaman nisa'u hatta atau hina yaqdi taslimahu. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengucapkan salam, selesai mengucapkan salam maka para wanita, jemaah wanita sahabiat yang salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam segera bersegera diri. Ini nisa as-sahabah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi para wanita dipersilahkan untuk mengerjakan salat di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadis yang sudah kita ketahui bersama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan sampai kalian melarang ima Allah, para wanita-wanita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari kalangan wanita untuk mereka salat di masjid-masjid kaum muslimin, dipersilahkan dengan syarat-syarat yang ada tentunya. Tidak boleh bertabarruj, hanya dari syarat-syarat yang sudah pernah kita ketahui bersama. Keadaan nisa sahabah ketika mereka mengerjakan sholat-sholat wajib bermakmumkan atau berimamkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi salam, mereka langsung berdiri, tidak berzikir lama-lama, apalagi gosip. Ini keadaannya nisa sahabah, ahlul jannah. Berdiri langsung, mereka menuju rumah mereka masing-masing. Wayamkuthu huwa fi maqamihi yasiran qabla an yaqum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kesempatan agar para wanita tersebut meninggalkan mereka. Nabi alaihi salatu wasallam duduk sebentar untuk melaksanakan zikir setelah salat wajib. Qal naro anna dzalika kana likay yansarifun nisa qabla an yudrikahunna ahadun minar rijal. Para sahabat yang berada di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena salah satu sunnah seorang imam ketika dia dari sholatnya maka menghadap ke arah makmum, membelakangi kiblat. Ini bahagian dari sunnah Rasul yang tidak pernah ditinggalkan ketika beliau imam. Maka bagi pihak-pihak yang katanya menisbahkan dirinya kepada aswaja, kepada ahlu sunnati wal jamaah, ayo coba amalkan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ketika setelah salam hadap arah makmum, karena itu tidak pernah ditinggalkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadap arah makmum, para sahabat ikir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing berzikir. Mereka dalam keadaan semua duduk melakukan zikirnya masing-masing setelah sholat wajib. Memberi kesempatan. Memberi kesempatan untuk para nisa as-sahabiyah untuk meninggalkan tempat-tempat sholat mereka. Lika yang bisa agar para nisa semuanya menuju tempatnya masing-masing, rumahnya masing-masing. Qabla ayyudrik kahunna ahadun minar rijal, agar tidak terjadi ikhtilat. Sehingga para sahabat, begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk sejenak agar para nisa ada kesempatan untuk menuju rumah mereka. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Ini yang nawawi yang kaitan dengan al-insiraf. Setelah sallallahu alaihi wasallam selesai mengerjakan salat, maka beliau berzikir sejenak. Jadi adab yang bisa kita ambil dari sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini terkhusus para talabah, para santri, aulad. Nasihat untuk kita semua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gak ada diriwayatkan dari beliau assalamualaikum, assalamualaikum, berdiri langsung ke belakang di bawah kipas lagi. Enggak ada. Ittaqullah ya syabab, ittaqullah at-talabah. Antum itu di sini belajar hadis Nabi. Jadi contoh adabnya Nabi alaihi salatu wassalam. Enggak ada Nabi alaihi salatu wassalam langsung ke belakang meninggal. Nabi alaihi salatu wassalam mencontohkan agar kita berzikir. Ayo zikir. Mengikuti apa yang telah dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jantara yang kita ambil adalah duduk sejenak, syai'an yasiran, yang kurang lebihnya sama dengan lamanya kita berdiri ketika rakaat pertama, sama dengan jaraknya kita pada saat ruku sujud, sekitar 5 menit 10 menit, seperti itulah zikir yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang dibahas oleh para ulama berkaitan dengan hadis Al-Barra ibni Azib, apa yang telah kita isyaratkan adalah klarifikasi yang disampaikan oleh mereka teruntuk Asy-Syafi'iyah, madhab Asy-Syafi'iyah, yang mereka berkesimpulan bi'annal i'tidala ruknun qasirun. Disebutkan oleh para ulama bahwa yang mengatakan, diantaranya adalah Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah seorang Syafi'iyul madhab ma'ruf. Beliau seorang yang Syafi'i. Beliau mengatakan fihi dalilun ala takhfifil qira'ah. Jadi dalam hadis Barra ibni Azib ini ada dalil, kata beliau, yang menunjukkan agar seorang imam itu mentakhfif, meringankan. Jadi kan bacaan salatnya pada rakaat pertama, rakaat kedua itu diringankan. Kenapa? Karena jaraknya kurang lebih sama dengan rukuknya. Lamanya rukuk, lamanya sujud, lamanya duduk di antara dua sujud, lamanya i'tidal, itu kurang lebih sama. Kalau rukuknya sebentar, sujudnya sebentar, rukuknya sebentar, nanti insyaallah taala sebentar ini akan kita syarah. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya, berapa lama atau berapa kali, afwan, berapa kali zikir rukuk, berapa kali zikir sujud yang dianjurkan dibaca di dalam salat. 3, 10 seperti yang sudah saya isyaratkan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kata Imam Nawawi alaihi rahmatullah, fihi dalilun ala anna ala takhfifil qiraah. Seorang imam disunnahkan untuk mentakhfif, meringankan bacaannya, wa tasyahud. Begitu pula meringankan tasyahudnya, wa italatu tuma'nina fir ruku'i wasujud. Wa italati at-tuma'ninah, mereka lebih mementingkan tuma'ninahnya ke ruku' dan sujud. Karena entah tersebar di tengah bahwa terkhusus aumuhum bahwa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi di dalam sujudnya langsung. Begitu pula dalam rukuknya, begitu pula dalam i'tidalnya. Cepat semuanya, gerakan cepat. Super cepat. Ekstra cepat semuanya. Dan ini enggak dibenarkan. Ini menghindarkan yang padahal atna. Itu nanti insyaallah taala akan kita bahas lebih dalam. Seorang bisa membaca zikir pada saat sujud dan pada saat rukuk 10 kali zikir. 10 kali tasbih. 10 kali. Bayangkan 10 kali. Ini yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita sebutkan dalilnya pada pertemuan yang akan datang. Wa fil i'tidal, begitu pula dalam rangka i'tidal. Begitu pula dalam keadaan i'tidal, berdiri setelah rukuk. Anir ruku' wa anis sujud. Pada saat sujud pun demikian. Wa nahwa hadza qawlu Anas fil hadits, dan dalilnya yang menunjukkan bahwa i'tidal bukan rukun yang singkat. I'tidal bukan rukun yang pendek. Apa dalilnya? Ucapan Anas bin Malik yang insyaallah taala ada pada hadis yang berikutnya, hadis ke-8 dari silsilah dari bab sifat salat Nabi dari Umdah atau silsilatul Umdah, hadis yang ke-85. Apa kata Anas bin Malik di dalam hadis tersebut? Ma shallaitu khalfa ahadin awjaza salatan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi tamam. Aku belum pernah mengerjakan salat di belakang seorang yang lebih sempurna salatnya dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai disifati sifatnya ru'i'tidal. Sifatnya i'tidal Nabi alaihi salatu wasallam oleh Anas bin Malik, idza rafa'a ra'sahu minas sajdati makatha, atau afwan, idza rafa'a minar ruku'i, beliau alaihi salatu wassalam bangkit dari rukuknya, intasaba qa'iman, beliau tegak berdiri, hatta yaqulal qa'il qad nasiya, sampai ada para sahabat yang mengambil kesimpulan qad nasiya, beliau ini lupa sedang dalam salat saking lamanya berdiri i'tidal qad nasiya. Berkata Anas bin Malik, wa idza rafa'a ra'sahu minas sajdah, ketika beliau alaihi salatu wassalam bangkit dari sujudnya, maka hatta yaqulal qa'il qad nasiya, duduk di antara dua sujud lama. Sampai ada yang mengatakan qad nasiya, beliau telah lupa dalam keadaan salat saking lamanya. Ini hadis yang meluruskan pendapat atau kesimpulan madhab Asy-Syafi'iyah. Sehingga kita dibenturkan atau dihadapkan, kalau tidak kita katakan dibenturkan, kalau dibenturkan terlalu mungkin. Madhab Asy-Syafi'iyah mengatakan i'tidal itu singkat, ringan. Enggak butuh waktu lama. Zikir sedikit selesai, langsung menuju sujud. I'tidal ini madhab Syafi'iyah. Kemudian dihadapkan yang kedua dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disaksikan oleh beberapa sahabat beliau termasuk Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda. Begitu pula Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu arda. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaat pertamanya panjang, berdirinya panjang, ya rukuknya kurang lebih seperti itu. Sujudnya pun kurang lebih seperti itu. Kalau beliau pendek bacaannya, rukuknya kurang lebih menyesuaikan. Ini keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas mana yang mau kita ikuti? Madhab Syafi'i atau hadis Nabi alaihi salatu wasallam? Ya tentu hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Nanti insyaallah taala akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala bagaimana Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah lebih condong kepada apa yang berkaitan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah yang memiliki madhab, memiliki ucapan tersendiri yang berkaitan dengan hal ini. Berbeda kesimpulannya dengan apa yang dimiliki oleh pengikut madhab Syafi'iyah. Jadi pengikut mazhab Syafi'iyah intinya mereka i'tidal pasti singkat, sebentar. Bahkan terkadang kita berimam atau menjadi makmum di belakang sufi ya, yang katanya memiliki mazhab Syafi'iyah, terkadang i'tidalnya singkat sekali. Mungkin 2-3 detik sudah langsung menuju sujudnya. Terkadang kita belum sempat membaca zikir al-i'tidal. Sami'allahu liman hamidah, rabbana wa... Belum sempat baca zikir, tahu-tahu sudah menuju sujudnya. Ha, ini keliruan. Nanti insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala kita akan menukilkan ucapan al-Imam Asy-Syafi'i di dalam madhabnya Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i ternyata berbeda pendapatnya dengan kesimpulan madhab tersebut. Biidznillah taala. Insyaallah faedah rings yang bisa ambil pada pelajaran dari hadis Al-Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhu ardhah ini adalah kita melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki jarak yang kurang lebih sama antara satu rukun dengan rukun yang lainnya. Begitu pula faedah yang kedua, bagaimana kita bisa mengedepankan nas-nas, hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan ucapan madhab a'immah al-fuqaha. Artinya, ucapan madhab a'immah al-fuqaha, apakah itu Ahmad, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Malik, rahimahumullahu jami'an, ketika berbenturan, ketika berlawanan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus memiliki sikap yang jelas untuk mengedepankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita tidak boleh memiliki sikap taqlidul a'ma, fana buta. Pendapat apapun dari madzhab Syafi'i pasti saya ikuti. Benar atau salah, berbenturan dengan hadis Nabi atau tidak berbenturan, sejalan dengan hadis Nabi atau tidak sejalan, ini taqlidul a'ma namanya. Berkaitan dengan taqlid al-a'ma, Allah taala akan kita bahas panjang lebar pada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhirul alamin. Tafaddalu.